1, 2, 3 Alasan kenapa di iklan jam kebanyakan jarum menunjuk pukul 10 lebih 10? Karena jam seperti sedang tersenyum. Ih, aku senyum loh, aku senyum. Keep smile. Kelelawar, selalu belok kiri jika terbang keluar gua. Wah, mesti ada tanda tidak boleh belok ke kanan ini. Mau tahu? Mau tahu? Mau.